sayang. Hargailah niat baikku, maunya aku dekat denganmu, saling mengenal sifat antara kau dan aku. Ku mencintai bukan kamu cantik, ku mencintai bukan kamu kaya, yang ku suka bukan karena pangkatmu, kasihku. Ku mencintai karena kamu baik, kau berhijab diri ini tertarik, akhlakmu santun. Takkan ada rasa cinta bila tak ada rasa suka. Takkan ada rasa rindu bila tak ada rasa sayang. Harga mencintai bukan kamu cantik, ku mencintai bukan kamu kaya, yang